saya ingin sempurna menunaikan sunnah Nabi. Orang satu, saya empat. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca. Tidak bisa. Anda harus ini. Kalau Anda tidak bacakan keras, Anda bacakan surah. Atau Anda tidak baca sama sekali. Ya saat Anda bacakan sir pun tidak usah nampakkan pada orang. Saya takut orang menduga saya tidak baca padahal saya sir. Tidak usah. Itu tandanya jahil. Ya kalau sudah mau dibunyikan, ya, kenapa bingung di situ? Ya, jadi kalau di Arab itu kedengaran karena pakai mic. Kalau Anda tidak pakai mic, tidak usah dimunculkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sama aja. Iya kan? Ketika Anda memilih salah satu di antara manhaj yang ada itu, maka pilihannya disebut dengan madhab. Hukumnya disebut dengan fikih, maka muncul istilah madhab fikih. Madhab itu singkatan. Singkatan. Madhab. Singkatan dari ma zahaba ilaihi. InsyaAllah. Tidak hanya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab ada singkatan. Tidak hanya istilah-istilah umum, bahkan istilah agama pun atau kalimat-kalimat, bahkan ayat itu ada singkatan. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim, disingkat dengan basmalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, singkat dengan hamdalah. Allahu Akbar, disingkat dengan takbir. La ilaha illallah, disingkat dengan tahlil. Jelas sendiri? Baik, jadi kalau misalnya saya ajak Anda, Bapak Ibu sekalian, dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita memulai acara ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Basmalah. Jadi, bukan. Itu yang diucapkan kalimat yang disingkatnya bismillahirrahmanirrahim. Sama kayak orang mau meninggal dunia, ajarin dulu nanti kalimatnya la ilaha illallah ya. Cepat ucapkan tahlil, tahlil, ucapkan tahlil, tahlil, ucapkan tahlil, tahlil. Bukan yang itu la ilaha illallah. Baik, mazhab singkatan dari ma zahaba ilaih. Masya Allah. Madhab. Ma zahaba ilaih. Ma pilihan. Zahaba yang condong ilaih untuk diambil kepadanya. Dari empat pilihan yang ada baca bismillah 70 hadis, Anda condong pada yang mana? Ketika Anda pilih salah satunya, itu yang disebut dengan madhab. Berarti ini madhab saya. Maksudnya pilihan saya. Jadi mazhab itu bukan aliran, bukan kelompok. Para imam ini menuliskan tuntunan-tuntunan dalam bentuk manhaj, dikumpulkan di kitab mereka, ada semua. Cuma ketika mempraktekkan, gak mungkin semuanya dipraktekkan, mereka harus tulis salah satu. Makanya ketika Imam Abu Hanifah memilih, maka dikenal dengan mazhab Hanafi. Ya. Imam Malik memilih, dikenal dengan mazhab Maliki. Imam Syafi'i memilih, dikenal dengan mazhab Syafi'i. Imam Ahmad memilih dikenal dengan madhab Hambali. Ya. Awas hati-hati. Ya, hati-hati. Ini penting untuk dipahami oleh kita semua. Jadi orang-orang yang belajar petunjuk sampai ke Nabi, ya, yang salaf, salafus salih, orang-orang yang disebut dengan sadafi, jangannya sadafiun, maka tidak mungkin mustahil kecuali melewati pilihan-pilihan ini. Pasti milih. Dari sini, ya, kita ingin meluruskan satu pernyataan yang kadang-kadang suka keliru. Kamu ikut madhab atau ikut Nabi? Sebetulnya bukan itu kalimatnya, itu menunjukkan Anda tidak paham. Bukan ikut mazhab ikut Nabi, bukan. Karena mustahil ada mazhab yang keluar dari tuntunan Nabi, itu mustahil. Ya. Ayo, kamu ikut Imam Syafi'i atau ikut Nabi? Apa Anda pernah ketemu Nabi? Pasti lewat ini dulu, gitu. Ini mustahil kalau Anda ingin ke Nabi, tidak melalui jalur ini, mustahil itu. Ya. Makanya setiap kita, itu pasti mengambil pilihan-pilihan ini dengan mazhab itu. Ya, cuma mana yang Anda ambil itu terserah Anda. Tidak harus fanatik di bidangnya. Ya, bisa, oh saya mesti Syafi'i saja. Ya, Masya Allah, Imam Syafi'i saja mengatakan kalau pendapat saya tidak sesuai dengan tulisan Al-Quran dan Sunnah, lemparkan pendapat saya ke tembok, ambil yang lain. Semua imam mengatakan begitu. Ini, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, jadi kalau ada orang-orang kemudian belajar dan bersumber dari salah satu di antara yang empat ini dan sebelumnya temu ke bumi, demi Allah saya katakan, demi Allah saya katakan, sumbernya pasti melewati ini. Pasti generasi setelahnya pasti lewat ini. Ya. Karena mereka yang mengumpulkan. Hanya persoalan memilih yang mana, itu kita tidak bisa paksakan. Ya. Nah, yang jadi persoalan, imam-imam ini kemudian mengajarkan pada generasi setelahnya, sehingga muncul murid-murid yang berikut ini. Jadi sampai semasa sekarang. Ya. Besar, Pak. kita berakhir di sini ya, insyaallah. Imam Hanafi, Abu Hanifah, Mu'adz bin Bashir punya murid namanya Abu Yusuf. Ya, yang Al-Shawbal. Murid terakhirnya sekarang Ad-Dahlawi di wilayah Pakistan, Asia Selatan, Pakistan, India. Jadi kalau Anda belajar ke wilayah Pakistan, ke India, itu pasti akan menemukan konsep Hanafi di sini. Ya, konsep Hanafi. Maaf, bisa dalam fatihahnya tidak membaca basmalah, akan langsung. Subuhnya pasti tidak pakai kunut, pasti itu. Ya. Dan ada turunan-turunan yang lainnya. Tahiyatnya, tahiyat yang menggunakan istirah, itu Hanafi. Cina juga Hanafi, Asia Timur. Ya. Dan mereka perempuannya cenderung Jumatan. Ya, cenderung Jumatan, dan disediakan tempat khusus untuk Jumatan. Ya, jadi Jumatan sunnah bagi perempuan, tapi sunnah yang dimuliakan. Itu diantara mazhab Hanafi. Ya. Ini, Asia Selatan. Jadi kalau ada alumni-alumni Pakistan, alumni-alumni India, pada umumnya pasti mengalami hal-hal dari mazhab Hanafi. Maliki punya murid namanya Ibnu Wahab. Punya murid lagi Sohri. Punya murid lagi ini, Masya Allah, yang sekarang terakhir Ar-Rabi'i. Ya. Kami alhamdulillah belajar langsung dengan Syekh Ar-Rabi'i. Itu Masya Allah, Pak. Matanya tidak bisa melihat, Pak. Tapi banyak bacaan yang dibacakan. Dan doa-doa sampai membuat matanya buta. Ada ulama banyak rajin baca sampai buram mata. Anda mata dipakai lihat apa sebenarnya ini? Tapi Allahu Akbar. Kalau kami belajar dengan beliau itu, satu kali kita ini masih ada banyak salah. Ya, di rumah itu kita bacakan. Itu Masya Allah. Ikra kata beliau. Baca. Teman kami baca. Begitu membaca berhenti. Kes kata beliau berhenti. Ya nuqtah laysa tafsilah. Titik-titik bukan koma. Kata teman kami, Syekh tafsilah. Syekh ini koma, tidak itu titik. Jadi cetakan yang mana itu? Cetakan sekian, oh itu keliru. Bandingkan dengan cetakan ini, itu kan ada di halaman sekian, paragraf sekian, baru sekian, huruf yang kesekian. Syekh Rabi itu. Jadi saya, Masya Allah, sering kali menangis kalau lihat beliau itu. Ulama luar biasa, tawadhu'nya gitu kan. Masya Allah bacaan-bacaannya, tapi hikmah kedalaman jiwanya itu luar biasa. Itu yang paling kandungnya Syekh Rabi itu. Kami belajar langsung dari beliau, Syekh Maliki. Ya. Imam Malik tidak pernah keluar dari Madinah. Selalu ke situ, ngajar di situ sampai wafatnya. Dan orang-orang belajar dari situ menyebar kembali. Ya. Kebanyakan di Afrika Utara. Ya, terutama dari Indonesia, Libya, Tunisia, ke Aljazair, ke Maroko, ya, nyebrang sedikit, ke Italia, Spanyol, Perancis, Surakarta, Maliki. Kalau Fatihah, nggak baca bismillah. Kalau sholat, tangannya ke sini. Ya, jadi, tidak semua yang begini langsung sinyah, tidak. Ada tanda yang lainnya. Ya, ada hadis yang begini, ada. Tidak semuanya sinyah. Ya, sinyah itu nanti berbeda dalam aspek yang lain. Ya, jadi, hati-hati. Kalau sedang ke Mekah, gitu kan, di Masjidil Haram, tiba-tiba ada orang berdiri begini, jangan diajak ngobrol. Ngapain mas? Masya Allah. Biarin aja ketika tiba-tiba Allahu Akbar ini. Baik. Dan gak ada kerjaan itu. Gak ada kerjaan. Ya, kami pernah pertama datang ke Libya. Awal-awal ada teman kami sedang berdiri di masjid begitu. Saya lama gak jumpa dia gitu kan. Cari-cari gak ada. Saya gak tahu apa yang dia kerjakan berdiri begitu kan. Saya datang langsung saya capai. Ya itu halat enak ya. Apa kabar kemana aja kamu? Allahu Akbar. Tiba-tiba dia rukuh ini. Nah itu diantara di Afrika ya. Baik, kemudian selanjutnya, awas hati-hati, nah, begitu ditanya, hilang ya. Baik, asyafi'i, Allah Rasulullah Allah Alhamdulillah. Ini luar biasa, bintang yang sangat terang, ulama yang ilmunya sangat dalam, ya, bukan orang-orang di zamannya saja, proyektor sekarang disebutkan namanya langsung hilang, pas gitu ya, saking dahsyatnya. Imam Syafi'i ini, bu, lahirnya di Jazza, Pak. Begitu lahir, tumbuh, ini termasuk keturunan Rasulullah SAW, meninggal ayahandanya. Ibunya tidak pernah kerja. Jadi paham betul, ini anak ini harus disiapkan seperti direncanakan sebelumnya. Jadi yang udama itu ya, ini izin Allah. Itu dari Jazza, ketika mendengar pusat ilmu ada di Mekah. Pak, jalan kaki Pak, gendong anak ini. Ke Mekah. Digendong gitu kan, berjalan, berdoa. Jadi Allah kami katakan, dari Gaza Palestina itu kalau mau ke Mekah, ini setidaknya akan sampai gak pakai bus saja, itu paling cepat sehari dua malam. Paling cepat itu. Ini jalan kaki Anda bayangkan, datang sampai ke Mekah. Di Mekah itu tawaf di gendong anaknya. Ada guru disimpan di situ belajar memohon kepada Allah sampai dengan wafatnya. Kami sampaikan, kalau Imam Asy-Syafi'i ada kemuliaan sampai hari ini, itu diantara biasanya ibundanya. Yang mau saya sampaikan bu, ibundanya Imam Asy-Syafi'i jalan dari Gaza ke Mekah pasti nggak punya gitu. Jalan, tapi bisa merawat anaknya sampai jadi sekarang. Anda kurang apa lagi? pasangan hidupnya ada yang masih ada, perangkatnya ada, rumahnya bagus, segalanya ada, handphonenya bagus. Kalau Anda tidak bisa mencetak yang lebih bagus, Anda kurang apa lagi? Itu luar biasa, gitu kan? Nah, sampai satu luar biasa ini karena doa ibundanya salah satunya, itu punya ketajaman daya ingat. Satu kali, beliau ingin belajar ke Imam Malik. Ya, ini hidup zaman, dan adabnya saling belajar. Datang ke tempat Imam Malik, kalau kita beginilah, majlisnya dibuka hari Rabu, datangnya hari Selasa. Datang hari Selasa, maka adabnya tidak memaksa untuk belanja. Ya. Beda gitu kan, ini orang alim luar biasa, gak ngetok-ngetok, gak pencet bel, tungguin gitu kan. Ya. Yang paling luar biasa, begitu ditunggu, ya, sampai besoknya, tiba-tiba pada Allah, sampai majlis dibuka, keesokan harinya, Imam Malik keluar dan ke majlisnya, dikatakan pada asistennya, Iftah al-bab, fi syabun yang qadhar. Tolong bukakan pintu, ada seorang pemuda yang sudah nunggu kelamaan. Ya. Tapi gak disampaikan sendiri, karena gak pernah ketok pintu dia. Gitu. Begitu dibuka, ini kisah populer sekali. Begitu dibuka pintunya datang menghadap, kata Imam Malik, maka suri apa yang kamu inginkan? Saya ingin hadis, kata. Karena Imam Malik itu ada hadis. Saya ingin hadis. Kata Imam Malik, maka enggak apa yang kamu punya? Hafiztu al-muwatta. Saya telah hafal kitab al-muwatta. Al-muwatta itu tebalnya segini nih. Jadi sambil menunggu majlis dibuka besok, semalaman menghafal al-muwatta. Dalam semalam, menghafal al-muwatta. Dicek oleh Imam Malik, tidak ada yang keliru satu. Jadi kalau Anda belum bisa sedikitnya sebaliknya dari Imam Al-Sya'ati ilmunya, jangan mempersoalkan tentang keulamaannya. Jadi Anda sebaliknya dari kalimat hafalan Al-Sya'ati ini, belum bisa menyayanginya, maka jangan pernah misalah beliau. Dan merendahkan itu luar biasa. Apalagi merendahkan sahabat itu keterlaluan. Ya. Punya murid, diantaranya ada Al-Buwayti, ya. Imam Al-Bukhari. Ya. Al-Bukhari itu termasuk muridnya Al-Sya'ati. Ya. Imam Al-Bukhari, Al-Sya'ati. Ya. Rujukan hadis sahih. Dr. Wahbah Zuhairi, ya, perwakilannya yang sekarang representasinya, Asyafi'i, tinggalnya di Syria, tapi sudah wafat. Ya. Sudah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah, saya berkesempatan juga dengan beliau. Ya, kita pernah melakukan siaran sama, di TV yang sama, di Libya, dan Masya Allah ilmunya luar biasa. Di antara karya yang saya mengenalnya, Al-Fiqhul Islami wa Ajillati. Ya, fikih Islam dan dalil-dalilnya. Ya, kami banyak mengambil faedah dari kebaikan-kebaikan beliau. Ini umumnya di Asia Tenggara. Ya, kalau Anda misalnya ambil di Malaysia, sebagian besar Indonesia, di Filipina dan sebagainya, itu umumnya rata-rata Asy-Syafi'i. Bismillahnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau subuh pakai kunut. Hati-hati Imam Syafi'i kunut. Imam Al-Bukhari itu kunut. Jadi kalau misalnya Anda enggak kunut, hati-hati jangan langsung mengungkapkan, oh bid'ah yang kunut nih, salah yang kunut nih. Imam Al-Bukhari kunut. Anda nyebut Imam Al-Bukhari, kunutnya Anda salah, tapi hadisnya Anda ambil. Anda bingung tuh. Ya. Kulut itu salah, kulut bid'ah, tapi Anda berhujjah dengan hadis Al-Bukhari. Ya, belajar dulu, belajar cek dulu. Termasuk yang tidak kunut pun jangan dipersoalkan, punya dalil juga. Jangan-jangan Anda ambil sesuatu yang tidak Anda ketahui. Jadi kita pelajari dulu ya. Nah, sekarang Imam Ahmad dan Hanbali. Hanbali punya murid Al-Asram, termasuk Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, termasuk Syekh Al-Albani. Jadi Syekh Al-Albani pun bermadhab. Madhabnya apa? Hanbali. Awas hati-hati, awas. Antum yang belajar dari syekhnya, turunan Al-Albani misalnya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sampai ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu pun bermadhab. Madhabnya madhab Hanbali, Ahmad bin Hanbal. Kalau bismillahnya disirkan, kunutnya nazilah, gitu kan? Baik, dalam keadaan Anda salat dua rakaat, duduknya menggunakan ikhlas, gitu kan? Itu Hanbali. Itu Hanbali. Jelas begitu? Ya. Kemudian menyebarnya di mana? Di wilayah Teluk. Saudi, dengan Mekah dan Madinah. Jadi kalau ada teman-teman alumni dari Madinah, pasti itu Hanbali. Ya. Dari Mekah Ummul Qura juga Hanbali. Dari Abu Dhabi, ya, dari Qatar, itu Hanbali. Ya, itu Hanbali, sekarang itu. Sekarang. Begitu ya. Sambil yang mana? Ah, di sini berakhir kajian kita. Orang tua kita keluar biasa. Kejar semua katanya. Masya Allah. Ada yang ke Pakistan belajar. Tidak cukup pulang dari situ mulai dengan master sampai doktor, kan? Ada yang ke Afrika Utara, ada yang ke Mesir dengan Al-Azhar, ada yang ke Libya dengan Jamiah Dakwah Islamia, ada yang ke Tunisia dengan Zitina. Zitina lebih duluan dibandingkan Al-Azhar. Ya. Ada yang kemudian ke Syafi'i, ada yang ke Syria belajar Syafi'i itu. Ya, Mesir juga Syafi'i umum di situ. Ada yang kemudian ke Madinah, ada. Masya Allah. Ada yang ke Mekah, ada. Hanbali itu.

ada mataharinya di pulau langsung hilang gambarnya. Mana? Pelan-pelan ya. Coba. Nanti ada pokok-pokok pembahasan yang bisa kita tampilkan. Ini benar kehidupan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilahirkan, ini ya. Diduga di tempat ini beliau dilahirkan di posisi, walaupun tidak tempatnya tidak seperti ini. Kemalangan. Ini Jabal Qubais. Jabal Qubais itu yang jadi istana raja sekarang. Ini Hotel Zamzam di sini. Ini istana raja yang ini. Ya. Ini Jabal Qubais itu dari sejak dulu itu simbol kekuasaan. Di siapa yang punya kuasa dia menegaskan di atas tempat ini. Ini ada tiang listrik satu di sini. Ya. Ada satu lagi di sebelah sini. Kelihatan? Bu, ini tiang listrik yang ini nih. Kelihatan? Ya. Satu lagi yang ini. Kelihatan? Oh, hebat, ibu saya juga nggak lihat. Ini nggak kelihatan bu di fotonya. Ibu harus datang langsung gitu kan? Nggak kelihatan demi Allah saya katakan nggak lihat saya ini. Yang ini emang ada. Yang ini enggak. Ya. Cuma agak aneh ibu aja yang lihat di sini aja di tempat lainnya pada lihat juga. Nggak tahu pada makan apa. Kemudian ini masya Allah ini pagi kami ambil sekitaran jam 7 waktu kami. Kita foto langsung, ya, foto langsung. Itu ternyata masya Allah matahari terbit di atas ini. Dan bulan pun ketika bersinar itu tepat di atas rumahnya. Di siang malam tempat rumahnya Nabi itu penuh dengan cahaya. Penuh dengan cahaya. Dan kalau Anda telusuri, ini tidak ada kaitan dengan hukum syariat ya. Tapi barangkali kita bisa tangkap isyarat-isyarat kebaikan. Tapi jangan dihubung-hubungkan. Jangan dihubung-hubungkan. Cuma kita melihat ada sesuatu yang indah. Ini sinar matahari. Kalau bersinar di sini di pagi hari, sinarnya ke sini tuh, lurus. Nanti yang ikut umrah insyaallah tanggal 15 saya akan tunjukkan tempat ini. Ini ada sinar ke sini lurus. Bisa kelihatan sinarnya ini? Ya. Betul, kalau ini kelihatan. Ada aneh kalau Anda lihat ya. Ini kelihatan. Ini ada terang. Ini kan beda dengan yang ini. Beda ya. Ada terang. Ini kalau ditarik dari seluruh terus ke sini, itu turunnya langsung ke tangga, langsung masuk ke bambu salam, tembusnya ke hajar kuat. Makanya sunnah untuk tawa. Kalau masuk pertama kali kita ingin umrah ini hari, sebetulnya kalau sudah daerahnya tenang, pembangunan sudah selesai, turunnya dapat sini. Turun ke sini, ada tangga, ke bawah, masuk ke satu pintu disebut bambu salam. Itu kalau Anda masuk lewat situ langsung ke tempatnya Safa, tempat sa'i, itu tembusnya langsung ke Hajar Aswad. Ini enggak usah belok-belok lagi. Langsung lurus. Anda tahu apa yang terjadi? Masya Allah, bambu salam, bambu pintu, salam keselamatan. Jadi ketika Nabi dilahirkan, tertarik gajah seluruh langsung nyamuk ke Ka'bah. Jadi kalau Anda ingin bermanhaj sesuai pemilik Ka'bah Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, lurus. Maka di situ salam Anda dapatkan. Allahu Akbar, tapi itu keindahan yang bisa kita rasakan. Ini? Ya. Nanti ada kaidah untuk belajar fikih istilah, ya, ada beberapa macam bacaan. Ya. Ada kemudian teori-teori yang bisa kita pahami. Nah ini termasuk nanti ada materi-materi yang bisa kita bahas. Saya berikan pada Anda, silahkan saja bebas, tidak ada apapun yang menyertainya. Kalau ingin kopi, silahkan kopi. Silahkan kemudian sebarkan kembali. Kalau ada kekurangan, silahkan koreksi. Kalau ada kebenaran, silahkan diamalkan. Di kajian kita hari ini ya, membahas tentang pedoman berkehidupan dengan kesimpulan kita semua adalah umat salafi yang dimaksudkan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW yang tersumber dari Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, maaf, salafi itu bukan kelompok tertentu, tidak terfokus pada jamaah tertentu, tapi bagi setiap muslim yang belajar sesuai dengan tuntunan yang benar. Yang ketiga, semua tuntunan ini disebut dengan manhaj yang harus dipelajari lewat mazhab. Pasti akan lewat itu. Itu bukan kelompok, bukan aliran, tapi adalah pilihan yang bisa diamalkan dalam kehidupan. Gas itu? Baik.